بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan mencoba melanjutkan kembali pelajaran kita masuk ke bab apa namanya akidah ya ataupun manhaj juga atau bab iman. Kita masih di bab majaa annal bid'ata asyaddu minal kabair min risalati fadlul Islam karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah. Bab annal bid'ata asyaddu minal kabair, bid'ah lebih berbahaya, lebih buruk daripada dosa besar. Yang kita baca pada pertemuan sebelumnya masih seputar mukaddimah terkait dengan bab ini, yaitu definisi bid'ah, kemudian sisi-sisi ataupun sebagian sisi yang menunjukkan bahwasannya bid'ah itu lebih berbahaya dan lebih buruk daripada dosa besar. Di antaranya kalau dosa besar pelakunya biasanya mengakui bahwasannya apa yang dia lakukan itu dalam maksiat, lain halnya dengan bid'ah pelakunya justru berbangga dan menganggap bid'ahnya itu adalah ibadah, sehingga kalau pelaku dosa besar cenderung ada untuk dia itu bertobat dari maksiatnya. Beda halnya dengan pelaku bid'ah cenderung untuk anti bertobat, bahkan menganggap dia di atas kebenaran, tidak mungkin dia bertobat dari apa yang dia anggap itu adalah sebuah kebenaran. Itu sisi-sisi bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Berikutnya kita akan masuk ke ayat sebagai dalil bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fi nafsil bab liqaulihi ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya ini dalilnya. Jadi awalnya dia mengatakan al bid'ata asyaddu minal kabair liqaulihi ta'ala. Bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar berdasarkan firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat An-Nisa ayat 48. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dia dipersekutukan dengannya. Dan akan mengampuni apa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah tidak akan mengampuni dari kesyirikan. Dan akan mengampuni yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi ayat ini terkait dengan syirik. Sedangkan pembahasan kita adalah terkait dengan bid'ah. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan ayat tentang syirik untuk bid'ah itu lebih buruk dan lebih berbahaya daripada dosa besar? Kita baca dari keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah al bid'atu qad takunu syirkan. Ini dia. bid'ah itu terkadang dia syirik. Bid'ah terkadang dia itu adalah bentuknya adalah kesyirikan. Wa qad takunu duna dzalik. Terkadang bid'ah tidak sampai syirik. Jadi ini ada di antara bid'ah tersebut adalah syirik. Sehingga kalau dia syirik, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampuni, Allah dipersekutukan ataupun dilakukan syirik dengannya. Ini kalau bid'ahnya bid'ah syirkiyah. Jelas nyata. Bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Ini satu sisi. Sisi yang lain, wallahu a'lam, bahwasanya bid'ah pelakunya ini itu adalah dia yusyarri' minad din ma lam ya'dham bihillah. Am syara'u lakum minad din ma lam ya'dham bihillah. Mensyariatkan dari agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Sekarang syariat ini murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika pembuat bid'ah ini menetapkan ibadah ataupun cara-cara ibadah, maka berarti dia menyaingi Allah dalam bab pensyariatan. Atau bisa dikatakan lain adalah syirku at-tasyri, syirik pensyariatan. Ya, kalau itu bagian daripada bentuk syirik pensyariatan, dia menyekutukan Allah jelas. Dan ini sisi yang kedua. Jadi ada dari dua sisi ya. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi sebagai dalil bahwasanya bid'ah itu lebih buruk atau lebih berbahaya dari bid'ah, dari maksiat ataupun dosa besar. Pertama, karena di antara bid'ah itu ada syirik. Ada yang berbentuk syirik. Walaupun di sana ada bid'ah yang tidak sampai syirik. Nah, yang syirik ini kalau seseorang itu mati dengannya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Yang kedua tadi, bahwasanya bid'ah ini adalah syiriknya adalah syirku at-tasyri', syirik dalam hal pensyariatan, di mana syariat adalah murni haknya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mensyariatkan atau melalui lisan rasulnya. Ketika ada yang membuat syariat ataupun membuat bid'ah, berarti dia mensyariatkan dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah. Am syara'u lakum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Wa hiya aqsam. Bid'ah itu bermacam-macam. Minha bid'atun syirqiyatun tukhriju minad din. Di antara bid'ah adalah bid'ah syirik. Bid'ah syirik, mengeluarkan dari agama. Jahmiyah itu, keyakinan Jahmiyah itu adalah keyakinan syirik. Menafikan dari Allah sifat dan nama-nama Allah. Berarti menyerupakan Allah dengan ma'dum. Ini kufur syirik, mengeluarkan dari agama, bid'ah. Bid'ahnya rawafid jelas-jelas syiriknya, yang sampai menuhankan Ahlul Bait ataupun Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini dicontohkan kadu'a ghairillah. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Bid'ah. Karena mereka menisbatkan doa kepada selain Allah. Itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Karena bertawasul dengannya katanya. Wal istighosatu bil amwat. Ini. Beristighosah dengan orang-orang sudah mati. Minta bantuan, minta pertolongan dengan orang-orang yang sudah mati. Ini dilakukan oleh ahlul bid'ah. Padahal itu adalah kesyirikan. Meminta kepada selain Allah. Wadzabhu lil kubur. Wadzabhi lil kubur. Menyembelih untuk kubur. Menyembelih untuk kubur. Juga bid'ah. Fahadihi bid'atun syirkiyatun. La yaghfiruhallahu illa bittaubah. Ini semua bid'ah syirik. Allah tidak akan mengampuninya kalau tidak bertobat. Kecuali dengan bertobat. Meninggalkan hal-hal tersebut. Namun mirisnya kan mereka menganggap itu adalah beribadah kepada Allah. Sehingga kecil kemungkinan untuk mereka bertobat. Ketika ditegur berarti melarang dari ibadah. Ketika diingatkan berarti menganggap mereka syirik, anu musyrik. Akhirnya berbalik, mereka menyerang. Orang-orang yang memperingatkan mereka ataupun mengingatkan bahwasannya itu adalah syirik. Fa idza matal insan 'alaiha fa huwa mukhalladun finnar innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau seseorang mati berada di atasnya, artinya dia masih melakukan hal-hal tersebut sampai matinya masih berkeyakinan dengan itu, kekal di neraka. Allah tidak akan mengampuni. Dia disekutukan. Wasyirku ibtida. Dan syirik itu sendiri adalah ibtida. Perbuatan bid'ah. Syirik itu sendiri perbuatan bid'ah. Kenapa syirik dikatakan bid'ah? Li'annallaha jalla wa'ala khalaqal khalqa li'ibadatih. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini agar beribadah kepadanya. Agar beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza abadu ma'ahu ghairahu faqad ahdatsu fi dinillahi ma laisa minhu. Maka manakala mereka beribadah kepada selain Allah bersama Allah, mereka menyembah selain Allah bersama mereka menyembah Allah, berarti mereka telah ahdasu, berbuat ihdas, melakukan suatu baru, suatu yang baru dalam agama Allah, padahal bukan darinya. Jadi syirik itu adalah bid'ah. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah semata. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah, meskipun mereka juga beribadah kepada Allah, maka ini adalah sama halnya dengan ihdas, muhdas. Membuat hal yang baru, mendatangkan suatu yang baru dalam agama Allah. Wa hadza a'dhamu al-bida'i. Syirik merupakan bid'ah yang paling berat. Ini mungkin sisi yang ketiga. Dari sisi-sisi kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi terhadap bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Bahwasannya syirik itu sendiri adalah a'dhamul bid'ah. Bid'ah yang paling berat. Fasyirku a'dhamul bida'i wal iyadu billah. Li'annahu syar'un syar'u dinin lam ya'zanlahu bihi wala yardha bih. Karena syirik dikatakan aqdamul bid'ah. Bid'ah yang paling berat, yang paling buruk. Karena pensyariatan agama yang tidak diizinkan oleh Allah dengannya. Allah tidak ridha dengannya. Ini ayat yang pertama yang Syekh Muhammad bin Abdullah Wahab jadikan dalil bahwasanya bid'ah asyad minal kabair. Berikutnya, wa qawlihi ta'ala faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilmin. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas Allah kedustaan untuk dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada kedustaan atas Allah untuk dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini ayat yang kedua yang menunjukkan bahwasanya bid'ah lebih kejam daripada dosa besar. Bid'ah itu zalim karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di sini disebutkan faman azlam, siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Bid'ah adalah iftira 'ala Allah, mengada-ngada kedustaan atas Allah. Bid'ah itu. Karena tidaklah dikatakan bid'ah karena dia itu dinisbatkan kepada Allah. Seolah-olah Allah yang mensyariatkan bid'ah itu. Nah, ini adalah iftira, mengada-ngada kedustaan atas Allah. Mengada-ngada kedustaan atas Allah. Bid'ah itu adalah kedzib, dusta. Apa dustanya tadi? Menganggap ataupun menjadikan bid'ah itu adalah syariat padahal Allah tidak mensyariatkannya. Bid'ah itu adalah untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan. Liyudilannas. Untuk menyesatkan manusia. Ya makanya dikatakan wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah dolalah. Sesat dan menyesatkan. Bid'ah. Sesat dan menyesatkan. Bid'ah qaul 'alallahi bighairi ilmin. Ini yang berikutnya. Mengatakan atas Allah tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti apa yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Jadi banyak dari ayat ini yang bisa kita ambil bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Pertama adalah bid'ah adalah zalim. Yang kedua adalah bid'ah adalah mengada-ngada kedustaan atas Allah. Yang ketiga bid'ah itu sendiri adalah kadzib, dusta. Keempat adalah bid'ah itu adalah dolalah dan menyesatkan. Kemudian bid'ah adalah al-qaul Allah bi ghairi ilmin. Luar biasa. Wa min wujuh kauni al-bid'ati syarran minal kabirati annal mubtadi' yaftari alallahi likadiba. Di antara bentuk yang menunjukkan bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar, karena mubtadi, pelaku bid'ah, pembuat bid'ah itu yaftari 'alallahi likadiba, mengada-ngada kedustaan atas Allah. Ngada-ngada. artinya mengada-ngada kedustaan atas Allah, yaitu mereka menisbatkan amalan yang mereka amalkan tersebut itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti dia disyariatkan oleh Allah. Ngamuk kalau enggak dianggap ibadah bid'ah yang mereka lakukan tersebut. Padahal itu adalah iftira, ngada-ngada, bikin hoak, kedustaan atas Allah. Wa yaqulu hadza syar'un, dia mengatakan ini syariat, ini disyariatkan, disyariatkan. Hadza din, ini adalah agama, ini adalah agama. Dan memang demikian. Dari bid'ah-bid'ah yang mereka hidupkan dan yang mereka lakukan, mereka anggap itu adalah agama. Bahkan lebih penting daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka korbankan biaya, tenaga, waktu. Wa hadza fihi ajrun wa thawab. Ini ibadah ini padanya ada pahala, ada balasan. Balasannya enggak tanggung-tanggung. Disebutkan. Orang siapa yang melakukan amalan ini, amalan itu, akan dijamin tidak akan miskin. Begitu. Dan akan masuk surga, begitu-begitu, dan seterusnya. Nah, ini semua menisbatkan amalan itu syariat, amalan tersebut adalah agama, dan memiliki pahala dan balasan. Fahuwa yaftari alallahil kadhiba. Itu semua adalah mengada-ngada kedustaan atas Allah. Mana Allah ada mensyariatkan amalan tersebut? Bikhilafil asi. Jadi itu tadi mubtadi. Mubtadi menganggap ibadah amalan bid'ahnya itu adalah ibadah, syariat, agama, memiliki pahala. Beda dengan pelaku maksiat. Fa innahu la yadda'i anna hadza dinun. Dia tidak menganggap bahwasanya maksiatnya itu adalah agama. Tidak menganggap maksiatnya itu adalah ibadah sama sekali. Kalau ketangkap, lesu, nyesal, ampun. Beda dengan mubtadi, ditangkap petentengan. Masih tetap bangga dengan amalannya. Ya ini resiko. Orang melaksanakan kebenaran ya seperti ini. Ditangkap di penjara, bangga. Pelaku maksiat, langsung ciut ya. Menyesal, ampun. Langsung pakai pecis. Li'annahu ya'rifu annahu asin. Pelaku maksiat tahu. Dia merasa dia pelaku maksiat. Berbuat maksiat. Sadar dia melakukan maksiat. Amal mubtadi' fahuwa yaftari alallahil kadiba. Sedangkan mubtadi' dia mengada-ngadakan kedustaan atas Allah. Haitsu yaqulu inna hadza minad din. Di mana dia mengatakan ini agama loh. Ini ibadah. Wa inna hadza yuqarribu minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini amalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan main-main. Ini mendekatkan diri kepada Allah. Ini kalau mubtadi. Summa innal asila yuktada bihi. Kemudian kalau pelaku maksiat itu tidak ada yang menjadikannya sebagai teladan. Tidak dicontohi. Tidak diikuti. Itu kalau pelaku maksiat. Nah ini perkara berikutnya. Kenapa bid'ah lebih buruk daripada dosa besar? Pelaku maksiat, dosa besar, la yuftada bihim. tidaklah mereka itu dijadikan sebagai panutan. Balin nas yadumunahu. Manusia pada mencelanya, menjelek-jelekannya. Jahat, jelek, tercela. Pokoknya di mereka jelekkanlah nama baiknya. Kalau pelaku maksiat, oh ini di mata manusia pelaku zina ya tetap rendah, pencuri ya tetap rendah, pemabuk tetap rendah, tetap hina di mata manusia. Namun sayangnya pelaku bid'ah ini bihilafil mubtadi, fa innahu yaqtadi bihin nas. Kalau mubtadi dia diikuti oleh manusia, mereka jadikan dia sebagai panutan, suri tauladan. Wa yata'abbaduna bi bid'atihi, mereka pun beribadah dengan bid'ahnya tersebut. Dengan bid'ahnya tersebut. Ya sebagaimana kita jumpai dari mereka-mereka yang mengamalkan amalan bid'ah. Tokohnya dimuliakan, dijadikan sebagai panutan, diutamakan, dan bid'ah yang dilakukan adalah mereka jadikan sebagai ibadah. Fahuwa syarrun min murtaqibil kabirati. Alhasil bid'ah itu lebih buruk daripada pelaku dosa besar. Sehingga faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilmin. Ini adalah lebih tepat untuk pelaku bid'ah ini. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas Allah kedustaan untuk dia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Jadi itu ayat ini menunjukkan bid'ah itu adalah dolim, bid'ah itu adalah iftira 'alallahil kadzibah, bid'ah itu adalah sendiri kadib, bid'ah itu adalah dolal dan idlal. Dolal itu sesat, kalau idlal menyesatkan, dan bid'ah itu adalah tanpa ilmu. Li'annahum yattabi'unahu, karena mereka mengikutinya, mengikuti mubtadi ini. Maka mubtadi ini ikut menanggung dosa para pengikut-pengikutnya. Karena mandala ala dolalatin fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Karena barang siapa yang melakukan kesesatan, dia akan menanggung dosa kesesatan tersebut dan dosa orang-orang yang melakukan kesesatannya tersebut, para pengikutnya. Khususon idza kana lahu nasibun minal ilmi au indahu ibadatun wa tuqa wa wara'un. Terlebih kalau si mubtadi ini punya latar belakang ilmu, dia punya bawaan ilmiahnya, ilmu ustad atau kiai, gus misalnya, punya ibadah, dikenal rajin ibadah, puasanya rutin, sholatnya rajin, sedekahnya lancar, watuqo, dikenal dia seorang yang bertakwa, waro, artinya dia menjauhi dari hal-hal yang diharamkan Allah, tidak makan riba, tidak minum khamr, dan semisal dengannya, waro. Nah kan lebih diakui lebih cenderung untuk diikuti kalau dia membuat bid'ah. Kadang fitnahnya di sini. Yang melakukan bid'ah itu adalah orang-orang yang memiliki ada secara zahir ketakwaan. Orang yang rajin ibadah. Pintar berbicara. Fannasu yaqtaruna bihi wa yaqtaduna bihi fi bid'atihi. Orang-orang akan tertipu dengannya. Tertipu dengannya. Dan akan menteladaninya. Mengikutinya dalam bid'ahnya. Ini kalau mubtadi. Bahayanya di sini. Dia diikuti oleh manusia. Dan akan tertipu manusia dengannya. Kalau dia itu adalah membawa ilmu. Punya ibadah. Secara zahir dia punya takwa, warok. Dalam arti dia tidak makan sembarangan. Dia secara zahir hanya ataupun makan yang halal dan berhati-hati. Nampak zuhud gitu. Bikhilaf izani. Beda dengan pelaku zina. Washaribul khamar. Peminum khamar. Fahadihi kabair. Zina, minum khamar. Dosa besar. Di mata orang jelek sudah. Ada sih yang mengikuti yang sama-sama pengikut hawa nafsunya. Tapi di mata orang secara umum jelek. Dan mereka pun merasa diri mereka jelek. Beda dengan mubtadi ini. Dia merasa dirinya orang yang mengamalkan ibadah. Kalau ini tetap dia merasa dirinya pelaku maksiat. Wannasu la yaqtaduna bifa'iliha. Orang-orang tidaklah meniru si pelaku dosa zina khamr bal yamkutuna wa yadhmunahu. Bahkan mereka murka. Mereka benci dengannya. Mencelanya. Di mata masyarakat mereka jatuh. Hina. Fahada aidan min wujuhi kaunil bida'ati syarran minal kabirati. Ini juga di antara sisi-sisi bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Apa? Bahwasanya pelaku bid'ah itu diikuti. Sedangkan pelaku dosa besar tidak diikuti. Ini secara umum. Baik, adzan dulu aja ya. Terus kita lanjutkan ke baca ayat berikutnya. Bismillah kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi nafsil bab bab annal bid'ata asyadda minal kabair. Wa qawlihi ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Sehingga mereka menanggung dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Dan menanggung dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ketahuilah betapa buruknya apa yang mereka tanggung daripada dosa. Surat An-Nahl ayat 25. Ini ayat yang ketiga yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya bid'ah itu lebih buruk daripada dosa besar. Karena berdasarkan ayat ini, bid'ah itu adalah wizr, dosa, dan si pelakunya akan menanggung dosa bid'ahnya tersebut dan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti ataupun mengamalkan bid'ahnya. Dan di sini mengisyaratkan bahwasanya bid'ah itu adalah dolal yudillunahum. Mereka menyesatkan umat, menyesatkan orang. Yang namanya menyesatkan adalah yang dilakukan adalah sesat dan mengajak orang berbuat sesat. Dolal wa idlal. Sesat dan menyesatkan. Bahwasanya bid'ah itu adalah bukan ilmu. Bighairi ilm. Ini yang ketiga. Bid'ah itu adalah sayyi'ah. Nah. Isa'ah ala sa'a ma yazirun. Betapa buruknya mereka lakukan daripada dosa. Jadi ini kenapa surat An-Nahl ayat 25 ini dijadikan sebagai salah satu dalil dari sekian dalil. Bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Bahwasanya pelaku bid'ah ataupun pembuat bid'ah itu akan menanggung. Ataupun ikut berdosa. Dari apa yang dilakukan oleh para pengikutnya. Karena dia yang mencetuskan, maka si pencetus ini tentunya dia akan mendapat apa nama royalti daripada dosa orang-orang yang melakukan apa yang dia cetuskan daripada bid'ah tersebut. Wa kadzalikal mubtadi' yatahammal wizrahu wa wizra man iktada bihi yaumal qiyamah. Demikian juga pelaku mubtadi' ini. Mubtadi' pembuat bid'ah, pelaku bid'ah, dia akan menanggung dosa bid'ahnya dan dosa orang yang iktada bihi, yang mengikutinya. Yang mengikutinya, yang iktidak dengannya. Pada hari kiamat. Tidak tanggung-tanggung. Sebagaimana orang melakukan kebaikan, kemudian diikuti, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikannya tersebut. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi, nah demikian juga dosa tanpa mengurangi dosa mereka. Kalau seorang kan punya suatu karya, kan? Dia dapat keuntungan dari karya yang tersebut. Orang yang apa namanya itu berkarya seperti karya dia karena meniru karya dia. Nah, dia dapat keuntungan. Tapi orang lain terkurangi keuntungannya. Ini kalau dunia. Keuntungan orang tersebut terkurangi karena dia harus memberi royalti kepada si penciptanya ini. Nah, ini pelaku dosa beda. Pelaku bid'ah ini. Dia dapat dosa, bahkan seperti dosa pelaku bid'ahnya tersebut tanpa mengurangi dosa mereka. Li'annahu kudwah, karena dia teladan. Yaktadi bihinnas, orang mentaladaninya. Orang-orang mencontohinya. Bersuri tauladan kepadanya. Yadunnuna annahu ala haqqin, mereka mengira dia di atas kebenaran. Manusia mengira dia berada di atas kebenaran. Berpenampilan seorang alim, melakukan suatu amalan bid'ah, apalagi di tempat ibadah, di waktu-waktu yang relatif dilakukan ibadah padanya, dengan cara-cara yang bersifat religi gitu. Ya tentunya orang pada ikut melakukannya. Wa anna fi'lahu amalun thayyib. Orang mengira perbuatannya itu adalah amalan thayyib. Amalan bagus. Amalan bagus. Seandainya dia tidak mengajak, orang pun akan tergiur. Ikuti. Khususon idza kana yad'u ilal bid'ati wa yuhasinunaha, terlebih kalau memang dia mengajak, mendakwakan bid'ahnya dan memperindah, memperbagus. Artinya yuhasin ini ya, dia datangkan dalil, dia datangkan hadis-hadis keutamaannya, mungkin dari hadis-hadis yang sahih, tapi disalahgunakan kepada bid'ahnya tersebut. Fa innahu yatahammalu wizrahu wa wizra man iktada bihi wa taba'ahu, maka sesungguhnya dia akan memikul dosanya dan memikul dosa orang yang mengikutinya. Wa hadha khatarun 'adzim, ini sangat berbahaya bagi pembuat bid'ah ini, bagi mubtadi ini, bahkan bukan hanya bagi Islam. Wa huwa khatarul bida'i wal muhdatsat, ini bahayanya bid'ah dan muhdatsat. Makanya kenapa Nabi semangat mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruknya perkara adalah bid'ah, muhdatsat. Wa kam min bid'atin intasharat finnas wa tawarasuha jailan ba'da jailin bisababil mubtadi'il awwal alladhi ikhtara'aha. Betapa banyak bid'ah itu menyebar di tengah manusia, mereka saling turun-temurun mewarisinya dari generasi ke generasi, disebabkan si mubtadi yang pertama, si pencetus bid'ahnya ini yang mengarangnya, ikhtaro'ah, yang mengarang-arang. Kadang bid'ah ini muncul dari orang yang halu, halusinasi, udah jarang makan, kelaparan, banyak melamun, kemudian dia merenung, datang setan. Orang nampak seperti itu kadang dengan penampilan nampak alim, sering ke masjid, orang terpengaruh dengannya. Padahal itu adalah dia membawa dosa bid'ahnya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Fayakunu alaihi nasibun min athami kulli man ittaba'ah, maka dia yang menanggung bagian daripada dosa setiap orang yang mengikutinya. Ai alaihi mislu auzarihim, artinya dia menanggung seperti dosa-dosa mereka. Semakin banyak pengikutinya, semakin banyak dosanya. Nah, ini diantara dalil disyariatkan hajar mubtadi ini. Kita membantu si mubtadi tersebut agar tidak sampai banyak dosanya. Si mubtadi ini perlu dihajar sehingga orang menjauhinya, supaya tidak banyak pengikutnya. Makin banyak pengikutnya, makin banyak dosanya. Harusnya dia berterima kasih. Oh, sudah dihajar, sudah diperingatkan orang sehingga yang ikutinya berkurang ataupun meninggalkannya. Ai alaihi mislu auzarihim fal mubtadi yahmiluna auzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Luar biasa. Mubtadi ini dia akan memikul dosa-dosa mereka sempurna pada hari kiamat. Komplit. Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin. Dosa mereka, mereka pikul secara sempurna, dan dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Karena bid'ah itu adalah sesat dan menyesatkan. Nah, korbannya ini dosa mereka pun ikut ditanggung oleh mubtadi ini. Ala sa'a ma yaziru nas'alullah al-afiyah. Betapa buruknya mereka tanggung daripada dosa-dosa. kita memohon kepada Allah keselamatan dari. Fahadha fihi tahdhiru minal bid'ah. Jadi ini dalam ayat ini, dalam firman Allah ini adalah peringatan dari bid'ah, dari bahayanya bid'ah. Karena tadi bid'ah akan memikul dosa orang, dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Wa annahu yalhaqu sahibaha ismun kabir. Karena akan menimpa kepada si pelakunya dosa besar, akbar min ismihi fi nafsihi, lebih besar daripada dosa untuk dia sendiri, dosa pribadinya. Dia melakukan bid'ah itu adalah dosa pribadi, tapi lebih besar daripada itu untuk bid'ah, karena dia pun dapat supply dari orang-orang yang mengikutinya. Bal kullu man amila bihadhil bid'ah, setiap orang yang melakukan bid'ahnya ini, bid'ah yang dia karang ini, bid'ah yang dia cetuskan ini, fa innahu yalhaqu sahibahal awwal, maka sesungguhnya dosanya pun akan ditimpakan kepada sahibahal awwal, si pelaku pertamanya, si pencetusnya, pelopornya. Ismun min amali man amila biha, ismu man amila biha, dosa orang yang mengamalkannya, dosa orang yang mengamalkannya. Ini bahaya yang jadi tokoh kesesatan. Tokoh kesesatan, bid'ah, hisbiyah. Dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Walaupun dia tidak mengajak, apalagi kalau mengajak. Walihada ja'a fil hadisi man ma kutilat nafsun dulman illa kana ala bni Adam al awwal kiflun min damiha. Maka datang dalam hadis, tidaklah satu jiwa terbunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama itu ikut menanggung dosa dari darahnya tersebut. Yang pertama membunuh, anak Adam yang pertama membunuh, Qabil dan Habil ini. Qabil ya membunuh Habil. Li'annahu awwala man sannal qatl, karena dia yang pertama melakukan pembunuhan. Istilahkan sanna, mencetus pembunuhan ini. Li'annahu qatala akhahu, qatala akhahu dulman wa udwanan, dia membunuh saudaranya secara zalim, secara jahat. Dia bunuh hanya hal sepele, iri temannya diterima kurbannya, dia tidak, dibunuh. Bahwa awalu man sanal qatal, matka terhitung dia yang pertama mensunnahkan pembunuhan ini, melakukan pembunuhan ini, mentradisikan pembunuhan ini, dia mendapat dosa orang-orang yang membunuh setelahnya. Lidzalika kullu man qatala nafsan bighairi haqqin yalhaqu bina Adam al-awwal kiflun aw nasibun kabir min damiha. Maka setiap yang membunuh jiwa tanpa hak dengan tidak bersalah, maka ibnu Adam yang pertama membunuh itu terkena bagian daripada dosa darah yang dia bunuh tersebut. Waliyatubillah. Nah, demikian juga bid'ah. Bagi pencetusnya, bagi pelopornya akan menerima dosa orang-orang yang mengikuti ataupun melakukan bid'ahnya tersebut. Ini tiga ayat jadikan sebagai dalil bahwasanya bid'ah lebih buruk daripada dosa besar. Adapun hadis, hadis yang pertama yang disebutkan adalah hadis tentang khawarij. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fi sahih annahu qala fil khawarij aina malakitumuhum faqtuluhum. Sedikit, kita insya Allah tidak membaca sarah ini, tapi ingin menyebutkan bahwasanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan contoh bid'ah lebih buruk daripada dosa besar dengan khawarij. Sebagai bantahan atas tuduhan kejam, tuduhan jahat mereka kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah sebagai tokoh khawarij. Yang bahkan yang paling tegas di dalam membantah dan mengingkari khawarij adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Menganggap bahwasanya khawarij adalah mubtadi yang bid'ahnya lebih buruk daripada dosa besar. Di sini dicontohkan aina malakitumuhum faqtuluhum, di mana kalian jumpai khawarij ini, perangi mereka, bunuh mereka. Sampai sedemikian. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari awalnya dia adalah anti teroris. Bukanlah dia adalah pelopor daripada teroris, jauh sekali. Kitab-kitabnya penuh menyerang para teroris ini, anti dan memperingatkan serta mengingatkan pentingnya taat kepada ulatil umur, sam'i wa ta'a bil ma'ruf, mendengar dan taat kepada yang dalam hal yang ma'ruf. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak sebagaimana yang dituduhkan secara brutal oleh orang-orang yang tidak sesuka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini pelajaran kita pada malam hari ini, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufik. Alafu minkum, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan kurang tepat penyampaiannya ataupun keliru bahkan. Kita mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.